Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladhi an'amana islama wa razaqana imana. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, kami dari tim terjemah Tafsir Syarawi Safir Al-Azhar Mesir akan mengetengahkan tafsir ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat ke-60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. Dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Lalu memancarlah daripadanya 12 mata air. Sungguh tiap-tiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah rezeki yang diberikan Allah. Dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi ini dengan menebar kerusakan. Para pendengar yang berbahagia, ayat ke-60 ini adalah merupakan mata rantai daripada ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu peringatan Allah kepada Bani Israel atas nikmat-nikmat yang telah diberikannya kepada mereka. Permasalahan ini diungkap oleh Al-Quran ketika suatu saat umat Nabi Musa kehabisan air. Pertama habis air untuk tanaman-tanaman, sehingga tanaman tidak bisa lagi disiram dengan air. Kemudian krisis air itu mulai merengsek atau menimpa binatang ternak mereka. Dan kemudian ya, krisis air tersebut sudah sampai kepada manusia, artinya sulit untuk mendapatkan minum bagi manusia. Dan pada saat itu kaum Nabi Musa memohon kepada Allah lewat Nabi Musa agar berdoa untuk diturunkan air. Nah, di sini Allah kembali menampakkan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Air itu biasanya akan muncul dari tempat yang biasa ada air, bukan di atas pegunungan, dan dia biasanya turun dari atas ke bawah. Yang kedua, air biasanya akan muncul dari tanah yang lembut. Nah, nampak sekali mukjizat Nabi Musa di sini dengan ucapan atau firman Allah, faqul nadrib bi'asakal hajar, maka pukulkanlah dengan tongkatmu ke batu itu. Ketika persoalan memukul tongkat ini, seharusnya yang patah itu kan tongkat, karena batu lebih keras daripada tongkat. Tapi di sini mukjizat juga terjadi, yang malah pecah itu batu bukan tongkat. Nah, perkara atau persoalan tongkat ini juga pernah terjadi pada Nabi Musa sebelum mereka sampai ke Yerusalem, yaitu ketika berada pada posisi yang sangat genting di sini dalam Al-Quran, dalam pengejaran Fir'aun, dalam surah Asy-Syu'ara ayat 61, 62, 63. Falamma tara al-jam'ani qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ketika dua golongan itu saling melihat, pengikut-pengikut Musa berkata, pasti kita akan benar-benar tersusul oleh Fir'aun. Qala kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Nabi Musa membantah, sekali-kali tidak akan pernah, Allah bersama saya. فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. Maka Allah mewahyukan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya ke laut. فَمُنْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. Maka terbelahlah lautan itu dan setiap belahan seperti gunung yang sangat besar. Nah, sini kita melihat mukjizat Allah kepada Nabi Musa ini berlaku lewat tongkatnya. Dalam ayat ini disambung فَمْفَجَرَتْ مِنْ هُسْنَةَ عَشْرَةَ عَيْنَ. Maka terpencarlah, terpancarlah dari pukulan tongkat tadi 12 mata air. Iya, setiap suku mengetahui di mana tempat minum mereka. Iya, cerita tentang tongkatnya Ustaz Hanafi. Iya. Apakah itu ada kaitannya ketika kita sholat Jumat itu imam harus memegang tongkat? Dari mana itu asbabun nuzulnya sehingga kok ada kewajiban ada tongkat ketika sholat Jumat untuk khatib Jumat itu? Ya, pertama kalau kita melihat ini terutama untuk umat Islam tentunya referensi utamanya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mungkin ada ajaran-ajaran ataupun kebiasaan Nabi sebelumnya yang dianggap bagus, ya, cocok, maka dijadikan juga sebagai referensi. Untuk tongkat pada saat salat Jumat itu sebetulnya dirujuk kepada Rasulullah awal pertama dia berkhutbah, dia memakai tongkat. Saya baca dalam ungkapan Syekh Sya'rawi pada buku Ar-Rizq kalau tidak salah saya, itu ketika Nabi berada sampai di Madinah, beliau berkhutbah. Pada saat itu beliau memakai tongkat. Nah, kemudian setelah sahabat mengusulkan dibentuknya atau dibuatnya mimbar, mulai saat itu Nabi tidak lagi memakai tongkat. Nah, begitu yang yang bisa saya sampaikan. Oke. Ya, Ustaz Hanafi, di dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya ketika tongkat Nabi Musa itu dipukulkan ke batu, memancar 12 mata air. Yeah. Ini apa ada sebab-sebab mengapa harus 12 mata air yang terpancar ini? Kenapa tidak satu saja? Mm-hmm. Sehingga seperti air mancur saja, satu cukup sehingga ke air zam-zam gitu ya. Air zam-zam misalnya. Kenapa sampai banyak sekali ini 12? Ya, yang perlu kita faham di sini, jelas bagus sekali pertanyaan Anda. Yang perlu kita faham di sini apa? Bahwasanya Al-Qur'an ini adalah gambaran atau refleksi dari situasi kaum yang ada pada saat itu. 12 mata air ini menunjukkan di sana ada 12 suku. Nah, orang Israel ini paling tidak mau dia bercampur-campur dengan suku yang lain. Dia kalau berebut dalam sebuah tempat misalnya gitu, bisa bergaduh orang itu. Bukan mereka tahu sabar, yang Nabi Musa aja dilawannya, apalagi iya, kaum-kaumnya saya. Nah, untuk menyelesaikan atau supaya menutup pintu percekcokan, Allah memunculkan 12 mata air, tapi dengan catatan sekali pukul langsung terbuka. Iya, 12. Terbuka 12. Berarti dia sini menunjukkan mukjizat yang ya luar biasa lah saya perhatikan ini. Uyunu Musa ini Pak Ustaz ya. Saya pikir di ini ada di Tursina. Dekat dengan tempat terusan Suez ke sana. Terusan Suez ya. Itu ada Uyunu Musa, ya, mata air Nabi Musa. Iya, di sini disebutkan qad alima kullu unasi masyrabahum. Tiap kaum mengetahui tempat minumnya. Itu apakah memang langsung tertulis kelompok A di sini, B di sini, C di sini, atau insting mereka itu kayak ayam, anak ayam mencari induknya walaupun di tempat keramaian dia tahu pasti ini indukku. Iya, saya pikir secara otomatis yang diperintahkan oleh Nabi Musa ini kan kepala suku. Ayo kepala suku, setiap orang bawa ke tempatnya. Setiap kepala suku bawa sukunya pada tempat dan tidak boleh mengambil atau mencari tempat yang lain. Jadi seperti ayam dengan induknya lah. Iya, saya pikir ya, begitu. Ya. Jadi maka satu hal yang juga perlu kita komentari di sini, Nabi Musa alaihissalam kembali mengingatkan kepada kaumnya sebagai penutup ayat ini. Kulu washrobu, makan, minum dari rizki yang sudah diberikan Allah. Tapi ingat, jangan sesekali melampaui batas. La ta'saw. Jangan berbuat kerusakan. Ya, jangan berbuat aniaya, berkeliaran dengan merusak yang sudah ada. Nah, ini maksudnya apa? ya, agar bersyukur, jangan sampai merusak. Banyak ayat-ayat yang lain seperti itu, seperti kisah kaum Saba, ya, ketika Allah berikan rezeki yang banyak, yang berupa tanaman-tanaman yang baik, negeri yang subur, lantas mereka merusak bendungan yang menjadi gudang air, atau mereka berboros dengan air, ya, akhirnya mereka sendiri yang merasakan kekeringan kembali. Saba ini di Yaman. Di Yaman. Ada peninggalannya. Ya, Ustaz Hanafi, ada satu hal yang menjadi perhatian saya di sini. Ketika Nabi Musa memerintahkan kulu washrabu min rizqillah wala ta'asaw fil ardi mufsidin, ini apakah menunjukkan bahwasanya para pengikut Nabi Musa itu memang sudah beriman kepada Nabi Musa? Kalau memang ternyata mereka sudah beriman, maka mungkin kita bisa kembali lagi ke ayat di awal ketika mereka meminta pertolongan kepada Nabi Musa untuk memohon kepada Allah agar diturunkan air. Nah, di sini yang menarik adalah apakah mereka juga ikut berdoa dengan Nabi Musa ataukah hanya Nabi Musa sendiri saja yang berdoa? Ya, perlu kita ketahui bahwasanya seluruh kisah-kisah yang diungkap dalam surah Al-Baqarah ini menunjukkan betapa labilnya iman orang-orang Yahudi. Sangat-sangat labil sekali. Kadang-kadang mereka beriman, kadang-kadang mereka bantah Nabi Musa, bahkan terkadang mereka menyembah hampir Injil, ya. Menyembah itu, hampir lagi membunuh Nabi Musa misalnya. Jadi karena Nabi Musa orang strength, takut mereka kan. Jadi di sini kita melihat bahwasanya ya pada saat mereka kesulitan ini mereka beriman, sama seperti sebelum Nabi Musa pindah, waktu dia merasa masih di Mesir, kan menghadapi Fir'aun. Fir'aun sendiri pada waktu terjadinya bencana ad-dhafadi', banyaknya ulat berubah menjadi darah, jangkrik dan sebagainya. Mereka tetap juga minta sana Nabi Musa. Tapi begitu selesai tak ingat lagi dia. Ana rabbukumul a'la katanya. Maka dia mengatakan ana rabbukumul a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Sembahlah saya. Hazihil anhar tajri min tahti. Sungai Nil ini buah kekuasaan saya. Jadi Ustaz Hanafi di sini ketika Nabi Musa berdoa, apakah bersama dengan kaumnya, bersama dengan orang-orang Yahudi ini? Katakanlah mereka sudah beriman sehingga menjadi kaumnya. Ataukah hanya Nabi Musa saja seorang yang dijadikan sebagai sebagai senjata mereka, sebagai panah mereka untuk agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan air? Kalau dari redaksi ayat ini jelas Nabi Musa lah yang berdoa untuk kaumnya. Nah, pada saat dulu Nabi Musa juga pernah berdoa untuk kaumnya pada saat sebelum ini, yaitu minta agar diturunkan mana dan salwa. Sebelumnya lagi Nabi Musa juga suruh berperang. Suruh berperang. Izhab anta wa rabbuka faqatila. Pergi kamu masuk ke sana sama Tuhanmu. Peranglah kalian berdua. Inna hauna qa'idun. Jadi di sini memang luar biasa Bani Israel. Kalau seandainya kita yang menghadapinya, udah kita lewatkan aja lah orang ini. Luar biasa sabar Nabi Musa. Jadi di sinilah juga kalau kita melihat pernah Nabi itu mengetes sahabatnya pada perang Badar atau perang Khandaq. Nabi ingin supaya jangan terjadi seperti Nabi Musa. Bagaimana nanti kita berperang? Apakah kalian ikut? Kami wahai Rasulullah tidak akan berbuat seperti kaum Nabi Musa. Diungkapkannya ayat tadi. Kami akan berperang bersamamu sampai tetes darah penghabisan, sampai jihad, sampai masuk surga. Nah, jadi di sini kalau kita lihat bahwasanya Rasulullah SAW itu sendiri mengajak kaumnya untuk tidak, mengajak kita umat Islam seluruhnya untuk tidak mengikut contoh seperti kaum Nabi Musa. Kalau sudah diputuskan oleh jamaah pemimpin, ikutilah dengan baik. Jangan disuruh pemimpin itu yang bekerja sendirian sama Tuhannya. Itu namanya penghinaan terhadap keputusan dan juga tidak menjunjung, menghormati pemimpin. Saudara pendengar RRI yang berbahagia, sebagai kesimpulan kita pada pertemuan kali ini, bahwa nikmat yang diberikan Allah kepada kaum Nabi Musa ini merupakan nikmat yang luar biasa, karena ini bukan diberikan melalui natural alamiah, tapi melalui sebuah mukjizat. Biasanya kalau melewat mukjizat itu ada karamahnya, ada kebaikannya, dan juga ingat ada juga laknatnya. Ya, karena mereka kalau tidak beriman setelah ini, laknat Allah juga lebih besar terhadap mereka daripada kita yang mengambil sungai di air atau mengambil air dari sumur-sumur yang alami. Nah, di sini juga kita diminta oleh Allah agar tidak berkeliaran, tak beraturan, menjadi preman, merusak di bumi. Ya, sementara Allah menyuruh makan, minum yang baik-baik. Jadi rezeki itu harus disyukuri dan dijadikan sebagai alat untuk penopang kesyukuran dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita hindari hal-hal yang merusak lingkungan, tawuran, dan hal-hal yang dapat merusak akidah kita, masyarakat kita. Lindungi mereka dari berbagai kerusakan mental, moral, ataupun kerusakan materi yang akibat olah-olah tangan orang-orang yang jahat. Demikian saja, saya Hanafi Ismet Fahmi bersama saudara saya Al-Akhul Karim Al-Ustaz Zainal Arifin dan juga Al-Akhul Karim Al-Ustaz Ahmad Perdana MA, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.